আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিল্লাহ ফালা মুদিল্লালা ওয়া মান ইউদলিলহু ফালা হাদিয়ালা। আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আম্মা বা'দ। Para jamaah yang kami hormati, alhamdulillah kita telah menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang kami hormati, puasa adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu supaya kalian bertakwa. Allah melalui ayat ini dengan tegas, pertama, seruan berpuasa itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, dalam ayat ini ditegaskan bahwa berpuasa itu ternyata bukan saja diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Hanya bedanya caranya. Kalau kita berpuasa sebulan dalam setahun, tapi kalau umat terdahulu berbeda. Misalnya umat Nabi Dawud alaihi salam, mereka berpuasa sehari berpuasa, sehari buka. Jadi totalnya 6 bulan dalam setahun. Nah, kalau kita mengkomparasikan antara ibadah kita dengan umat terdahulu, sangatlah ringan. Makanya Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadisnya, sum yauman waftur yauman fadzalika siyamu Dawud. Puasalah sehari dan berbukalah sehari, yang demikian itu adalah puasa Nabi Daud. Untuk kita sunnah hukumnya. Dalam ayat tadi yang ketiga, bahwa tujuan berpuasa itu adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan menuju takwa. Di antara jalan-jalannya itu adalah melalui puasa. Para jamaah yang berbahagia, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah, tepatnya pada hari Senin bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriah. Artinya, ketika Rasulullah pertama kali hijrah di kota Madinah, belum ada kewajiban puasa itu. Setelah tahun kedua baru ada kewajiban berpuasa Ramadan. Hal ini ditegaskan lagi dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa puasa itu merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa hajjul baiti wa shaumu Ramadhana. Bahwa Islam dibangun di atas 5 pilar. Di antaranya adalah syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat haji, dan yang kelima puasa Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, puasa itu juga memiliki beberapa keutamaan yang bisa kita rasakan di akhirat nanti. Itu namanya fadail, keutamaan. Pertama, kata Rasulullah, asyamu junnatun anin nari ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu sebagai tameng dari api neraka, seperti tamengmu ketika berperang. Maksudnya, dengan berpuasa yang benar, kita akan dihindarkan dari api neraka. Hal ini ditegaskan lagi dalam hadis, man soma yauman fi sabilillahi zahzahallahu anin nari sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka akan dijauhkan dari api neraka 70 tahun perjalanan. Nah, kalau misalnya kita berjalan sejak kecil sampai usia 70, nah itu jauh seberapa itu. Hikmah yang kedua, dengan berpuasa yang benar itu fadhailnya adalah bisa masuk surga lewat pintu khusus namanya Ar-Royan. Kata Rasulullah, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Royan yadkhulu minhu shaimun. Di surga nanti ada satu pintu namanya Ar-Royan. Yang boleh masuk pintu itu khusus orang-orang yang berpuasa. Nah, mungkin kita yang penting masuk lewat pintu mana saja. Yang penting surga. Iya, yang penting masuk surga. Tapi sebenarnya dengan lewat pintu Ar-Royan ini, ya, itu ibarat kelas VIP, ya, masuknya itu lebih indah, lebih nyaman. Nah, beda dengan kelas ekonomi. Nah, itu fadhail yang bisa kita rasakan di akhirat nanti. Lalu puasa juga memiliki fawaid, faidah atau manfaat yang bisa kita rasakan di dunia ini. Di antaranya yang pertama adalah fawaidun ruhiyah, manfaat yang berkenaan dengan jiwa kita. Dengan berpuasa, seseorang itu semakin sabar, semakin stabil emosionalnya. Kalau ada orang berpuasa masih emosi, masih marah, ini berarti error puasanya. Yang kedua, hikmah puasa adalah fawaidun ijtima'iyah, manfaat yang berkenaan langsung dengan sosial masyarakat. Biasanya orang yang berpuasa, masyarakatnya itu akan teratur. An-nidhamu wal ittihad, yaitu teratur, teratur sholatnya, teratur makannya, dan lain-lainnya. Begitu juga bersatu. Biasanya kalau bulan puasa gak ada yang konflik itu, ya, konflik partai, konflik yang lain-lainnya hilang. Walaupun nanti setelah hari raya muncul lagi, tapi biasanya masyarakat ketika puasa itu semuanya bisa mengendalikan. Mudah-mudahan itu bisa terus-menerus menjadi bersatu, damai. Kemudian yang ketiga adalah fawaidun sihhiyah, manfaat yang berkenaan dengan kesehatan kita. Bisa kita rasakan. Dengan berpuasa yang benar, maka insya Allah kita akan sehat. Kalau bisa kita cek sebelum puasa, ya, itu cek. Nah, nanti pas hari raya cek lagi, itu insya Allah dipastikan sehat. Kolesterol akan hilang, asam urat lenyap. Nah, tapi kalau sudah seminggu hari raya, nah ini Kambuh lagi, karena kan makannya tidak teratur lagi. Nah, makanya nanti ada hukum namanya, hukum dianjurkan sholat sunnah, puasa sunnah Syawal, yaitu 6 hari, supaya stabil lagi itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, puasa itu diwajibkan atas setiap muslim yang akil dan baligh. Gitu. Semuanya wajib. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada orang-orang untuk tidak berpuasa. Di antara yang mendapatkan dispensasi, satu, al-marid, orang yang sakit. Jadi orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Maksudnya kalau sakitnya mengganggu puasa. Kalau misalnya sekedar sakit panu, gitu ya, sakit luka, tidak apa-apa, lanjut. itu wajib menggantinya di hari-hari yang lain. Kalau misalnya sakitnya 3 hari, maka wajib menggantinya, istilahnya mengkodoknya di bulan yang lain. Yang kedua, al-musafir, orang yang dalam perjalanan. Misalnya kita bepergian, di perjalanan tidak kuat, silakan berbuka. Tapi kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa iddatun min ayyamin ukhra, wajib menggantinya di hari-hari yang lain. Yang ketiga, yang boleh tidak berpuasa adalah asy-syaikhul kabir, orang yang berusia lanjut, kira-kira 60 tahun ke atas. Kalau dia tidak mampu untuk berpuasa, maka kata Rasulullah, membayar fidyah. Dalam sebuah hadis, rukhiso li syaikhil kabiri li kulli yaumin miskinan wala qadu'a alaihi, diberikan keringan kepada mereka yang sudah sepuh untuk tidak berpuasa, tapi dengan syarat memberi makan orang miskin setiap harinya dan tidak ada qadha atasnya. Ini kan logis memang. Islam itu sangat sangat tepat, ya. Bulan ini orang itu sudah tua, tidak mampu berpuasa. Nah, kalau disuruh mengqadha bulan depan kan dia tambah tua. Tidak mungkin tuh. Makanya solusinya adalah membayar fidyah. Nah, yang keempat, ya, yang mendapatkan keringanan adalah alhamilu wal murdi, wanita yang hamil dan menyusui. Nah, ini kalau khawatir mengganggu janinnya atau khawatir mengganggu dirinya, tentu setelah pemeriksaan, ya, jadi dokter sebaiknya jangan berpuasa misalnya, maka boleh tidak berpuasa. Ya, dalam sebuah ayat dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, dalam sebuah hadis dikatakan rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hamli wal murdi, Rasulullah memberikan keringanan kepada wanita yang hamil dan menyusui. Untuk wanita ini, ya, boleh pilih antara dua, mengqadha atau membayar fidyah. Jadi kalau tidak berpuasa, misalnya ada ibu hamil, ya, ibu hamil sebulan tidak mampu berpuasa, setelah anaknya lahir besar, nah, dia bisa mengqadha selama satu bulan, silahkan. Tetapi bisa mengambil alternatif yang kedua, yaitu membayar fidyah. Kenapa? Ada wanita hamil, hamilnya 9 bulan. Setelah itu menyusui berapa? 2 tahun. Hamil lagi 9 bulan. Menyusui lagi 2 tahun. Kapan mau mengkodoknya? Ya kan? Maka Islam memberikan solusi membayar fidyah. Nah, berapa fidyah itu? Fidyah itu disesuaikan dengan kebiasaan dirinya setiap hari. Kalau dalam fikih-fikih klasik itu disebutkan 2 mud. Karena memang zaman dulu orang makannya cuma 2 mud cukup. Sekarang? Nah itu. Nah, jadi Islam secara fleksibel telah menyampaikan bahwa sesuai dengan kebiasaan dirinya. Maka mungkin orang Sangatta berbeda dengan orang Madura, atau orang Jakarta berbeda dengan orang Sangatta. Bahkan mungkin orang Sangatta sendiri berbeda-beda, antara si A dan B berbeda, sesuai dengan kebiasaan dirinya setiap hari. Kalau misalnya makan, ya, makan sekali makan, ada si A setiap makan berapa minimal di sini? 20 ribu. Paling rendah, paling murah misalnya Sedang-sedang. Ya. Anggap 20.000. Kata ulama, minimal 2 kali makan. Yaitu buka dan sahur. Berarti sudah 40.000. Itu yang minimal. Kalau yang biasa makannya di restoran, sekali masuk 100.000 kali 2, nah, 200.000. Jadi relatif itu. Yang tahu dirinya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala. Jangan biasa makannya di restoran, pas bayar fidyah cari yang murah. Nah, ini ya. Inilah beberapa ketetapan ya di dalam Islam tentang berpuasa. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan. Tangannya diangkat. Ustaz, sebelum saya akan tanya, kemarin saya baca di internet pertanyaan, mungkin logis juga. Ada seorang pemuda yang perokok. Ya, kenapa puasa merokok kok katanya membatalkan puasa? Padahal kan tidak mengenyangkan. Itu mana asap aja yang masuk di dalam tenggorokan? Atau mungkin tidak sampai di sapi mulut kemudian dikeluarkan lagi? Kenapa bisa membatalkan? Nah, iya. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Merokok itu di dalam bahasa Arab disebut yashrob. Yashrobud dukhon. Artinya minum, menghisap rokok. Jadi bahasa Arab itu yashrobu. Nah, padahal dalam ayat ataupun hadis itu kan memang menggunakan lafaz sama. Nah, jadi batal. Nah, jadi lah kalau kita tarik hukumnya ya dengan bahasa Arab, merokok itu bahasa Arabnya yashrabud dukhon. Yashrab minum. Kalau terjemahan letter lek itu yashrab. Sedangkan yang membatalkan puasa itu al-aklu wasyurbu wa khisyanun nisa. Jadi makan, minum dan hubungan suami istri. Merokok masuk kategori minum dalam teks Arabnya begitu. Ya, jadi seperti itu kesimpulannya batal ya. Silakan, yang silakan mungkin. Oh, ada, silakan bapak. Tidak dengar tadi Pak Ustaz bilang error puasanya. Iya. Masih ingat Pak Ustaz apa itu yang tadi? Awalnya Pak Ustaz bilang, heh, error puasanya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Tapi masa sih puasanya error? Iya. Marah itu kan alami. Ya sering marah. Iya. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini juga sangat menarik pertanyaannya. Jadi artinya bahwa di antara tujuan puasa itu adalah menghindari marah. Ya. Bahkan dalam satu riwayat, apabila engkau sedang dicaci maki ya, oleh seseorang, itu kan marah dicaci maki kita. Maka katakanlah, saya sedang berpuasa. Inni shaimun. Jadi bagaimana di situ harus bisa mengendalikan diri, tahan. Iya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ketika berpuasa terus masih marah-marah mungkin ya. Nah, secara hukum fikihnya puasa tersebut tidak batal, lanjut puasanya. Tapi nilainya berkurang ya itu. Karena error tadi itu. Itu maksudnya. Jadi puasanya tetap sah, hanya nilainya saja yang berkurang. Saya kira itu. Ada yang lain? tanya ini Pak Warno, kalau puasa tidur terus gimana? Ada yang mengatakan tidur itu masuk kategori ibadah juga. Berkenaan dengan tidur, tidur itu kan fitrah ya. Nah, anjuran tidur siang itu ada hadisnya. Jadi berbunyi begini, kata Rasulullah, "Istainu bisahuri li saumin nahari, wastainu bil qailulati li qiyamil laili." Minta tolonglah dengan cara makan sahur untuk berpuasa besoknya. Dan minta tolong dengan cara tidur siang untuk sholat di malam harinya. Nah itu ya. Nah sekarang yang perlu dibahas al-qailulah. Al-qailulah itu yang disebut tidur siang dari kata-kata qalil, sedikit saja. Ya kira-kira beberapa menit, sekedar menghilangkan penat. Itu dianjurkan sehingga fresh kembali. Tapi kalau misalnya, nah ini tidurnya ya. Misalnya tidurnya dari ba'da subuh, bangun sebelum duhur, sholat, tidur lagi sampai asar. Nah itu, setelah baru nunggu buka. Nah ini itu mbak sore, itu disiplin tidurnya tuh. Tapi mungkin bagi yang sip malam bisa ya. Iya, itu kan jadi ada bolehnya juga. Kesimpulannya sebenarnya hukum asalnya boleh. Cuma kalau sampai mengganggu pekerjaan maka tentu tidak baik. Kecuali di Arab. Di Arab itu sudah kompak. Jadi ketika saya tinggal di Arab ya, di Madinah, itu kalau sudah Ramadan malam tidak ada yang tidur. Begitu selesai sholat subuh, semuanya tidur. Orang kantor semuanya tidur. Kuliah semuanya tidur sampai jam 9. Baru masuk kuliah, masuk kantor. Gitu ya. Sampai nanti jam 1 sholat duhur, tidur lagi sampai asar. Tidur lagi. Itu kompak kan? Habis asar enggak ada yang tidur sampai subuh lagi. Sedikit. Nah, gitu. Kerjanya cuma 3 jam doang seharinya. Pertokoan juga kompak, enggak ada yang buka kecuali ba'da asar sampai subuh. Jadi kalau kita siang mau apa saja semuanya tutup. Enggak usah pengumuman itu di sana. Ya jadi, nah kalau memang begitu bisa, cuma kan kita nggak sama itu ya. Jadi intinya bahwa aktivitas di bulan Ramadan sebaiknya sama saja dengan di hari-hari yang lain ya. Ya memang mungkin sedikit terasa lapar, tapi justru itu akan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya, dan karena waktu sudah cukup, marilah kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.